2 Tesalonika bindu 2. Karena kerehen Tuhan ta Yesus Kristus, bagepe karena kita ipepulung ersadaras ia, kupindoken man bandu o senina-senina. Ola mesunahsa bene ukurundu, adi katakan kalak maka wari Tuhan e ngose. Banci jadi si enda ikatakan kalak, si sangana ikuasai kesah-kesah, entah kalak si ngajar. Entah pe banci jadi ikatakan kalak, maka pernah isuratkan kami bage iba surat kami. Ola berekam itipu kalak iba skaipe. Sabab wari Tuhan e langa boseh, adi langa kinseh pemberontakan si perpudi, dengan teridak si jahat si itetapkan kubas naraka e. Ilawan si jahat e mempagi krina si isembah manusia, bagepe krina dibata-dibata manusia. Ipeganjang kena bana ibabo si e krina. Lebih asangkan si e, bengket dengan kundul pe ia ibas rumah pertoton dibata, janah ikata kena ia dibata. Ma ingat du dengakin si enda krina, ngu kuturikan bandu, asum aku i tengah-tengah du. Amin bage gia lit si ngolangisa, maka la jadi si e genduari. Janah ye teh du ngekai si ngolangisa e. Denggo, ibas paksa si i tetapkan di bata, tridah mesi jahat e. Kejahatan si terbuni e mulai erdahin. Tapi kai sinandangi jadi e, labo jadi adi langakin ya gui singolangisa e. Kencabage maka tridah si jahat e. Jenari asum Tuhan Yesus reh, ibunuhna mesi jahat e, alu kesah sindarat ibas babah nanari. Janah ikernep kena, alu kerehenna si mulia. Si jahat e pagireh alu kuasa iblis. Ibahanna pagir bage-bage tanda sengget, ras tanda-tanda si palsu, bagepe kejadian-kejadian si rebahanca mamang ate. Itipuna pagi alu pertipun si jahat, kalak sinandangi bene. Kala e bene erkitikan la yang git ngaloken dengan kelengi pengajaran si tuhu-tuhu. E me pengajaran si arah e ia maka selamat. Erkitikan persuruhan dibata, erdahin ibas ia kuasa si rebahanca papak. Gelah tuk ia kai silatuhu. E maka, yukum dibata krina kalak silatuk nandangi pengajaran si tuhu-tuhu e. E mekalak simuat kesenangan ibas dosa. O senina-senina si ikelengi Tuhan, kata wari pe arus ikatakan kami bujur mandibata erkiteken kam. Sabab kam ipilih dibata jadi si pemenana, guna islamatkan alu kuasa kesaksi badia, dengan alu kini tekendu, nandangi pengajaran si tuhu-tuhu e. Ibahan dibata kam jadi anak-anak si israpkan guna ia. Kam ipilih dibata arah berita si meriah, si iberitakan kami man bandu. Ipilih na kam gelah yalu kendu bagindu, ibas Tuhan ta Yesus Kristus. E maka, o senina-senina, tetaplah tek dengan ernalem nandangi pengajaran si tuhu-tuhu. Si iajarkan kami man bandu, subuk asum kami ngajar bagepe arah surat kami. Tuhan ta Yesus Kristus, ras dibata Bapa anta, sing kelengi kita dengan arah lias Athena, nggo mereken pengapul si tetap, ras pengarapan si paguh man banta. Ipe tetap namin ukurundu, jana ipegegehina kam, gunandahiken dengan nuriken krina si mehuli.